jadi mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting merasakan joget harap susun barisan. Station Song for Yvonne. LNS Remix Flip. Welcome. Salam jumpa dan jumpa lagi dengan saya DJ Ungu Remix. Angkat tangannya di atas. Dengan saya DJ Ungu Remix Production. In the music style remix.